Kalau sebelumnya ada fa, ya, ataupun ada tumma, ya, huruf atof, maka lamnya disukun. Fal, bukan fali. Tapi kalau kita mulai membacanya dari lamul amr di kasrah, ya, li, ya. Jadi, fal yakul. Maka lamnya di sini lam, apa? Lamul amr dari Rasulullah kepada kita. Yakul fi'lun. Yakul dari qala yakulu. Dikasih lamul amr jadi apa? Yakul. Fal yakul. Fi'lun mudari' majzumun bi lamil amr. Wa alamatu jazmihi as-sukun. Fa'ilnya mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi jawazan yakul. Awalnya ya. Jawazan takdiru huwa. Khairan. Maf'ul bih dia. Dari yakul. Aw harfu atfin. Liyasmud. Lam lamu. Lamul amr juga. Yasmud. Somata yasmutu. Diam. Fi'il mudhari madzumun bilami al-amr wa alamatu jazmi as-sukun. Fa'ilnya sama. Dhamir mustatir fihi jawazan takdiruhu. Ya. Takdiruhu huwa juga yasmud dari somata yasmutu. Gitu. Ya, somata itu diam fal yasmud. Ya. Nah, itu. Sudah dipahami kira-kira? Lamul amr wa du'a. Ya. Kadang dia disukun kalau sebelumnya fa'fal atau thumal yaqdu. Thumal yaqdu. Ya, bagaimana itu? Thumal yaqdu tafafahum wal yufu nuzurahum. Coba iramnya. Thumal yaqdu. Kemudian hendaknya mereka menunaikan. Thumal yaqdu. Thumma. Lamnya disitu lam apa? Lamul amr. Yaqdu fi'lun. Mudhari' madzumun bilamil amr. Alamatu jazmihi hadfu. No. Lianna minal. Af'alil khamsah. Ya. Juga. Fal yastajibu li. Wal yu'minu bi. Iramnya bagaimana itu? Lam. Lamul. Fal. Jadi bukan fali. Karena sebelumnya ada fa. Ya, disukun lamul amrnya. Lamnya disukun lamul amr. Ya. Yastajibu fi'lun. Mudhari' madzumun bilamil amr. Wa alamatu jazmihi. Hadfun nun li'anahu minal. Khamsah wawu disitu. Sebagai apa? Fa'ilnya. Wal yu'minu bi. Sama. Wal yu'minu bi. Sama juga. Itu lamul amr. Ya. Seringnya kalau lamul amr itu ketika yang diperintahkan itu orang yang ghaib. Ya. Seringnya demikian untuk yang ghaib. Ya. Seperti dalam contoh-contoh yang kita sebutkan tadi. Iya kan? Apa contoh yang disebutkan? Liyunfiq dhu sa'ah. Hendaknya orang yang memiliki kekayaan untuk yang ghaib. Juga liyaqdi 'alaina rabbuk. Juga falyaqul khairan itu huwa. Jarang kalau untuk mutakallim. Ya. Falnahmil khotoyahum. Ada untuk mutakallim ada. Sudah dalam ayat falnahmil khotoyahum. Ya. Kalau untuk yang mukhatab. Enggak perlu pakai lamu. Amr. Pakai fil amr saja. Iya fil amr saja. Idrib. Enggak usah. Litadrib. Gitu. Ya. Cukup dengan apa? Fil amr saja. Idrib saja. Tapi kalau yang diperintahkannya enggak ada pakai lam ini. Misalkan Muhammad disuruh pergi ke pasar. Liadhab Muhammad ila suq. Ya. Hendaknya Muhammad pergi ke pasar. Ya. Atau apa? Liadhab apalah? Siapa lagi? Liadhab Muhammad ila masjid. Hendaknya Muhammad pergi ke masjid. Ya orang enggak ada. Kalau enggak ada ya idhab antai Muhammad ila masjid itu. Ini seringnya untuk yang ghaib seringnya. Ya. Makanya contoh-contohnya di sini untuk yang ghaib. Ya meskipun ada untuk selain yang ghaib, tapi untuk pemula cukup yang mengetahui ini yang sering digunakan. Ya, berapa lagi yang menjazmkan satu fi'il mudhari? Satu lagi ya. Tadi yang disebutkan yang pertama apa? Lam, kemudian lama, alam, alamma, kemudian lamu du'a wa nahi yang terakhir ya. Lam apa? Lamul amr wa du'a. Ini sekarang yang terakhir apa? La. Ya. La fin nahi wa du'a. Kalau tadi lam ya. Lam tulisannya lam saja. Kalau ini la fin nahi wa du'a. La yang digunakan pada nahi dan du'a. Ya. Nahi apa kalau nahi? Larangan dari apa? Dari atas ke bawah. Kalau untuk du'a dari bawah ke atas. Ya, itu. Mirip dengan yang tadi ya. Kalau tadi sih lamul perintah. Kalau ini larangan. Ya.